إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita masih dapat melanjutkan darus kita, darus At-Tajwid Al-Muyassar. Yang kita ambil dari kitab Al-Aisar. Dan kita telah mempelajari beberapa ahkam tajwid, di antaranya ahkam nun sakinah dan tanwin, demikian pula ahkam al-mim as-sakinah. Mempelajari hukum nun sukun atau tanwin, demikian pula hukum bacaan mim sukun atau mim sukun yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Nah, pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, akan kita lanjutkan pembahasan ahkamul mad. Nah, bacaan-bacaan panjang. Ahkamul mad. Ya. Mad secara bahasa artinya memperpanjang. Nah, memperpanjang. Baik. Mat secara umum terbagi menjadi dua bagian. Mat secara umum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mat asli. Kedua adalah mad far'i. Jadi bacaan panjang, bacaan-bacaan panjang dalam ilmu tajwid terbagi menjadi dua. Ada mad asli, yaitu apa? Nanti akan kita pelajari. Yang kedua adalah mad far'i. Naam. Yang kedua adalah mad far'i. Baik. Mad asli juga disebut dengan mad tabi'i. Nah. Dan mad asli ini ada beberapa macam. Nah. Ada beberapa macam untuk mad asli. Yang pertama yaitu mad asli itu sendiri. Mad asli sendiri. Atau disebut juga mad tabi'i. Yang secara asalnya dia harus dibaca panjang dan panjangnya 2 harokat. Tabiatnya atau asalnya dibaca dengan mad, madun tabi'iyun. Madun asliyun. Yaitu kapan mad tabi'i terjadi atau mad asli? Seperti pada huruf-huruf al-jawf. Huruf-huruf pada makhraj al-jawf. Itu yang pertama apa? Alif setelah fathah. Yang kedua, ya sukun setelah nasroh. Yang ketiga, waw sukun setelah dhamma. Jadi ketika mendapati bacaan yang didahului oleh ini, apa yang terdapat padanya alif setelah fathah, ya sukun setelah kasrah, waw sukun setelah dhamma, maka dibaca dengan panjang 2 harakat. Jadi mad asli ini panjangnya berapa rokat? 2 rokat. Panjangnya adalah 2 rokat. Kita ucapkan di antara contoh mad asli. Yang pertama adalah fathah atau alif yang sebelumnya adalah fathah. Kita baca qala qala qala qala sala sala bala bala. Nah, pada bacaan qala ini dipanjangkan 2 harakat. Ini contoh qala. Dipanjangkan 2 harakat. Untuk menentukan harakat, 2 atau lebih, 6, itu bukan dengan hitungan jari atau ketukan. Mungkin yang sudah ma'ruf di kalangan orang-orang awam, menghitung harokat dengan hitungan jari. Misalkan 2 harokat dibaca 2, 3, 3, 4, 4, atau dengan ketukan. Ini tidak mu'tabar, hitungan seperti ini kurang tepat. Dikarenakan gerakan jari seseorang masing-masingnya berbeda. Nah, ada yang cepat, ada yang lambat. Satu, dua, ya. Ini lambat. Ada pula yang cepat. Dua. Ya. Jadi, tolak ukur untuk menghitung harokat dengan menganggapnya seperti harokat. Apa? Menganggapnya seperti harokat fathah. Ya, misalkan di sini qala. Ya. Dalam apa? Menghitungnya yaitu dengan dianggap temponya seperti membaca dua huruf qaf. Ya. Qaqala. Ya. Tempo membaca dua huruf qaf ini sama bacaannya dengan dua harokat. Qala. Qaqala. Qala. Ya. Ini sama. Temponya sama. Jadi harokat ini seakan-akan kita baca qaf satu lagi. Ya. Temponya seakan-akan membaca qaf satu lagi. Jadi ini ko, ko, la. Begitu panjang. Ola. Nah, seperti itu. Demikian pula pada yang lainnya. Nah, ini apa? Cara mengetahui dua harokat seperti ini dengan menjejerkan huruf yang kita baca, kan? Bala berarti ba ba la, ba ba la. Ya. Baca bersambung, ba ba la, ba la. Ya. Jadi temponya sama, nah, bukan dengan ketukan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Demikian pula pada waw sukun setelah dhammah, ya sukun setelah kasrah. Nah. Kita ulangi contohnya. Qala. Qala. Dan waw sukun setelah dhammah yaqulu. Yaqulu. Dan ya kasrah setelah ya sukun setelah kasrah. Naam. Qila. Qila. Qila. Qila. Ya. Seakan-akan baca dua qaf. Qila. Qila. Jadi dari sini dapat diketahui tergantung bacaan seorang. Nah, kalau bacaannya lambat, nah, maka juga lambat. Apa baca harokatnya? Ya. Kila, kila. Nah, maka ini temponya beda dengan orang yang baca normal. Nah, ini adalah kila tentang mat asli atau mat tabiyyi. Nah, jadi pastinya dua harokat. Kemudian di antara mat asli pula adalah mat iwad. Nah, mat iwad. Mat iwad. Nah, dalam bacaan maddun iwadun. Dan gamanya adalah mad iwad. Mad iwad. Itu kapan terjadi? Yaitu bacaan huruf yang berharokat fathatain, nah, fathatain saat waqaf. Nah, itu terjadi pada huruf yang berharokat fathatain dan saat waqaf. Nah, jadi contohnya di sini contohnya Sami'an basira. Nah, Sami'an basira. Ya, boleh. Jadi, fathatain ketika waqaf. Nah. Jadi ketika fathatain, huruf yang berharokat fathatain ketika wakaf. Wakaf itu adalah apa? Berhenti. Saat wakaf. Jadi ketika mendapati huruf-huruf yang berharokat fathatain, namun dibaca dengan wakaf, berhenti pada harokat tersebut, maka bacaannya dipanjangkan dua harokat. Nah, ya. Panjangnya juga sama dua harokat. Nah, contohnya hadi apa? Basiron. Nah. Ya. Ini kan dua fathah ya. Dua harokat fathah. Nah, maka ketika waqaf ya berhenti pada kalimat ini, fathah yang kedua diganti dengan alif. Fathah yang kedua diganti dengan alif dan dipanjangkan dua harokat. Basiro. Contoh yang lainnya adalah kata-kata alima, azaban, aliman. Nah, ini dua harokat fathah. Nah, kalau waqaf di sini dinamakan dengan mad iwad. Nah, ketika waqaf maka dinamakan dengan mad iwad. Adapun ketika dibaca bersambung basiron terus setelahnya maka dibaca wasol. Nah, tidak dihukumi dengan panjang, tetap ditambahkan fathatainya. Nah, coba kita baca alima, alima, azaban alima, azaban alima. A ya, bukan A tapi A. Nah, azaban alima, azaban alima. Perbacaan alima ya, ini dibaca panjang dua harokat ketika waqaf. Nah, ketika waqaf, ketika berhenti. Ini adalah mad iwad yang merupakan mad asli. Kemudian berikutnya adalah mad, mad badal, mad badal, masih cabang dari atau macam dari mad asli yang dinamakan dengan mad badal. Mat badal. Nah, yaitu bacaan mat yang merupakan badal atau pengganti. Badal secara bahasanya pengganti dari hamzah sukun yang terletak setelah hamzah berharokat. Nah, jadi ada hamzah sukun ya, terletak setelah hamzah berharokat. Nah, contohnya, hal ini tidak tertulis dalam mushaf, ini diketahui dari asal katanya. Nah, contohnya adalah kalimat amanu. Ada kalimat amanu. Nah, asal katanya adalah a'manu, ya. Asalnya adalah a'manu. Nah, ada hamzahnya di sini. Katanya adalah a'manu. Maka kemudian dihapus hamzah yang kedua, diganti dengan alif. Maka menjadi aman. Ini adalah hamzah yang sukun, terletak setelah hamzah sebelumnya yang berharokat. Maka dibaca dengan badal. Jadi hamzah yang kedua ini diganti dengan alif, maka dinamakan badal. Sama panjangnya dua harokat. Kita baca amanu, amanu, amanu, amanu. Ini adalah di antara mat asli. Jadi ada mat asli yaitu mat tabi'i, ada mat iwad, ada mat badal. Masih ada beberapa mat, naam, di antara mat asli, namun ini merupakan cabang aja. Hukum asalnya ini juga adalah merupakan mat asli atau mat tabi'i. Ya, dikarenakan apa? Alif setelah fathah. Nah, alif setelah fathah. Setelah mat tabi'i. Baik. Ya, ini kita pelajari beberapa mat asli. Kemudian berikutnya adalah bagian mat yang kedua, mat far'i. Mat far'i. Mat yang cabang. Ya. Yaitu bacaan panjang yang ditambahkan pada mat asli, ya, dua harokat aslinya, ya, namun ditambahkan panjangnya dengan sebab bisa karena sukun atau karena hamzah. Nah, yakni penambahan panjang pada mat asli disebabkan adanya sukun atau hamzah. Penambahan bacaan panjang pada mat asli dikarenakan sebab adanya sukun atau hamzah. Ini maksudnya dalam kategori mat far'i. Ini juga ada beberapa macam. Dan ini merupakan inti dalam pembahasan mat. Nah, ada di sana mat wajib, mat jaiz, mat silah, ada mat lazim. Nah, itu masuknya dalam mat far'i. Nah, kita pelajari dua mat dulu dalam mat far'i. Yang pertama adalah yang antara mat far'i, mat yang disebutkan bertemu dengan hamzah. Mat asli yang disebutkan bertemu dengan hamzah. Maka dinamakan dengan mat wajib mutasil. terjadi jika mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Jadi contohnya, nah, waja'a. Ada kalimat atau kata ja'a, nah, di sini setelah jim apa? Alif. Nah, setelah alif hamzah, ya. Bacaan ja ini dinamakan dengan bacaan mat asli. Mat asli, ya. Mat asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka panjangnya, ya. Panjangnya adalah wajib dibaca 4, ya, harokat. 4 harokat untuk wajib atau 5 harokat. 4 atau 5 atau 5 harakat. Wajib dibaca 4 atau 5 harakat. Bisa 4 itu ketika bersambung, ya. 5 ketika waqaf. Ya. Jadi ketika waqaf pada kalimat yang mat wajib muttasil, maka bisa 5 harakat seperti as-samaa', ya, ketika waqaf pada kata sama ini, ya, dibaca dengan 5 harokat. Mat wajib muttasil ini atau demikian pula mat farai yang lainnya diberikan tanda di Al-Qur'an seperti ini. Tanda yang lebihnya seperti ini, panjang, tanda bacaan panjang lebih dari 2 harokat. Itu namanya pola alam, tanda panjang. Enggak, tanda mat. Iya, tanda mat. Tanda mat sarai, mat yang lebih dari 2 harokat, tandanya bisa seperti ini. Kita taruh di atas alif, nah, di atas sama. Ini panjangnya wajib, ya. Dan mat wajib, mat artinya panjang, wajib. Wajib dibaca panjang, muttasil karena dia dalam satu kata. Ya. Ini kalimat dalam satu kata ini wajib, penting. Dikarenakan kalau beda kata, ya. Misalkan mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kata, nah, maka bukan mat wajib muttasil. Ada lagi pembahasan yang kedua nanti. Nah, kita baca dulu contohnya. Was-samai. Was-samai. Dibaca 4 harokat. Nah, jadi 4 harokat di sini sama dengan kita mengucapkan, ya, kalimat. Ya, temponya sama dengan mengucapkan kalimat Musa, Musa, ya. Musa ini 4 harokat. Musa 2 tambah 2, jadi 4. Jadi kurang lebih seperti itu bacaan. Kemudian hadaiqa, hadaiqa, hadaiqa, hadaiqa, sepanjang 4 rakaat. Waja'a. Waja'a. Waja'a. Waja'a. Waji'a. Waji'a. Ini bacaan mad wajib muttasil. Yaitu apa mad wajib muttasil? Adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka panjangnya berapa? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Yang kedua, yang hampir mirip juga, cuma beda. Adalah mad jaiz mun hasil. Ya, mad jaiz mun hasil adalah mad tabi'i, ya, atau mad asli yang bertemu dengan hamzah namun pada lain kata, beda kata. Contohnya di sini, tekan ya, definisinya dulu, apa? Matobi'i atau mat asli. Ya, matobi'i sama mat asli ini sama. Bertemu dengan hamzah. Hamzah di sini bukan nama orang ya. Hamzah dalam huruf hijaiyah. Atau definisi lainnya adalah mad tabi'i yang berada di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata lain. Mad tabi'i di akhir kata bertemu dengan hamzah di awal kata yang lain. Contohnya di sini kalimat idza arada. Kalimat idza arada atau jumlah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata idza, yang kedua kata arada. Nah, idza di sini terdapat mad apa? Idza. Mad tabi'i. Nah, namun ketika bertemu dengan hamzah arada. Nah, arada, nah, maka jika dibaca bersambung, dihukumi dengan mad jaiz munfasil. Jadi ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang lain atau kata yang berbeda. Ya, bertemu dengan hamzah dalam kata yang berbeda. Ini hamzah arada, ini mad tabi'i, namun beda kata. Nah, maka bacaannya boleh ya panjang ya, baca panjang dengan 2 atau 4 atau 5. Nah, boleh dibaca dengan panjang 2, 4 atau 5. Maka dinamakan majaiz. Boleh dibaca panjang ya, 2, 4, atau 5. Dan mad jaiz ya, mad jaiz boleh. Artinya jaiz adalah boleh. Munfasil karena dia berbeda, terpisah dari kata yang lain. kita baca contohnya mad jaiz. Idza arada. Idza arada. Ma asabaka. Ma asabaka. Ini beberapa contoh untuk mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Nah, di Aitar dibahas pada juz yang ketiga. Nah, di halaman 95, halaman 95, daris ke 76. Di situ dibahas hukum mad wajib muttasil, contoh-contohnya demikian pula mad jaiz munfasil, nah, dan contoh-contohnya. Nah, jadi contoh-contoh mad wajib ya seperti itu, seperti kalimat sya'iri, ya ini dalam satu kata. As-sama'i dalam satu kata hamzahnya. Baik. Kita baca beberapa contoh untuk mad jaiz. Nah. Auhayna ilaika. Auhayna ilaika. Kalau kata auhayna ilaika, baca dengan mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang 4 atau 5 atau boleh pula 2. Akan tapi yang baca dengan 2 ini adalah riwayat, beda riwayat ya. Bukan riwayat yang kita pelajari kali ini. Ini beda riwayat dalam ilmu tajwid. Ya. Jadi ilmu tajwid ini memiliki beberapa riwayat. Nah. Jadi untuk membaca mad jaiz dua harokat itu membutuhkan belajar dari awal. Nah. Ini tariqahnya beda. Nah. Kita pelajari yang sekarang dulu. Maka kita baca panjangnya 4, ya boleh 4 atau 5 dulu. Nah, boleh 4 atau 5 dulu. Wa 'asa Adamu. Wa 'asa Adamu. Wa 'asa Adamu. Wa 'asa Adamu. Wa ma tafarraqu illa. Wa ma tafarraqu illa. Wa ma tafarraqu illa. Wa ma tafarraqu illa. Bima unzila. Bima sini nun sukun bertemu dengan zai. Hukum bacaannya apa? Yes. Ikhfa. Nah. Seperti yang telah kita pelajari pada bacaan nun sukun atau tanwin. Nah. Nah, kalau lupa enggak apa-apa. Karena kan manusia. Nah, ini beberapa contoh untuk mad jaiz munfasil. Diketahui, nah, sebagai wawasan dan pengetahuan, nah, dalam ilmu tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masih mempelajari beberapa mat, nah, kemudian dua pertemuan kita gunakan untuk tahsin insyaallah taala. Mungkin tinggal besok Jumat, Sabtu, Ahad. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.